إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون حفظكم الله pada siang hari ini atau pagi hari ini di rumah Allah yang mulia ini di Masjid Al-Istiqamah Kota Lok Sumawi, Provinsi Aceh, tepatnya pada tanggal 25 Jumadal Ula 1437 Hijriah, kita berkumpul di tempat ini untuk melakukan sebuah ibadah dan amal saleh, yaitu ibadah yang diperintahkan dalam hadis Nabi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, belajar ilmu Islam adalah fardu ain atas setiap pribadi muslim. Fardu ain artinya tidak bisa diwakilkan mengenai setiap pribadi. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim, belajar ilmu Islam itu fardu atas setiap pribadi muslim. Kita yakin amalan seperti ini adalah amalan yang mengandung nilai ibadah. Maka dari itu sangat penting untuk selalu diingat bahwa sebuah ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila memenuhi dua persyaratan. Apabila salah satu dari dua persyaratan itu tidak terpenuhi, apalagi dua-duanya, maka tidak tergolong amalan tersebut sebagai amalan soleh. Persyaratan yang pertama adalah mengikhlaskan niat karena Allah, mengharapkan ridha-Nya, mengharapkan rahmat-Nya, bukan untuk sesuatu yang lainnya. Inilah yang diingatkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan bergantung kepada niatnya. Apakah amalan itu akan diterima oleh Allah ataukah tidak, akan menjadi amal soleh atau bukan sebagai amal soleh, sangat bergantung kepada niat pelakunya. Terkait dengan amalan talabul ilmi, amalan belajar ilmu Islam, didefinisikan oleh para ulama kita bentuk niat yang semestinya ada pada setiap muslim saat melakukannya. Kata mereka, niat ikhlas dalam talabul ilmi adalah ibtigha'a wajhillah waliraf'il jahli an nafsih wal amal bihi. Yang pertama adalah dia melakukan talabul ilmi karena Allah, mengharapkan ridhanya, bukan mengharapkan sesuatu di balik itu, tidak mengharapkan sanjungan manusia, simpati dan dukungan mereka, tidak pula mengharapkan sesuatu materi duniawi di balik apa yang dia pelajari. Yang kedua adalah liraf'il jahli an nafsi, dalam rangka tujuan utamanya juga menghilangkan kebodohan dari dirinya, dari diri dia, karena dia seorang muslim diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Maka dia harus mengetahui jenis-jenis ibadah dan tata caranya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Yang ketiga adalah untuk diamalkan. Ilmu yang dia pelajari bertujuan untuk diamalkan, bukan sekedar menghilangkan kebodohan sehingga dia berilmu tentang masalah-masalah agama dalam berbagai bidang, tetapi tidak ada niat untuk diamalkan. Ini adalah niat yang salah. Maka niat dalam talabul ilmi meliputi tiga hal tadi: ibtigha'a wajhillah, dalam rangka mengharapkan wajah Allah dan ridhanya; yang kedua, liraf'il jahl an nafsih, dalam rangka menghilangkan kebodohan dari dirinya; yang ketiga, al-amal bih, dalam rangka untuk diamalkan. Barang siapa yang ketika dia duduk di majelis ilmu ada dalam sanubarinya tiga niat tadi, maka dengan itu dia telah tergolong orang yang mengikhlaskan niat kepada Allah saat menuntut ilmu. Barang siapa salah satu dari tiga ini tidak ada, maka belum terhitung dia mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ta'allama ilman mimman yubtagha bihi wajhullah, mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan bihi minad dunya, lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang belajar ilmu agama yang semestinya ilmu itu dipelajari untuk mengharapkan ridha Allah, namun pada kenyataannya, kata Nabi, tidaklah dia belajar kecuali untuk mendapatkan sesuatu duniawi, bisa materi, bisa kedudukan, dukungan manusia, sanjungan dan pujian mereka, decak kagum mereka, maka orang tadi tidak akan mendapatkan aroma wangi surga, aroma wangi al-jannah. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, ini syarat pertama, Semoga Allah menolong saya dan antum semuanya untuk bisa mewujudkan niat yang baik ini. Yang kedua, syarat diterimanya sebuah amalan adalah al-mutaba'ah. Amalan itu dilakukan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak murni logika, menurut saya, menurut hemat saya, menurut pandangan saya, tapi murni berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an dan juga melalui hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula ilmu yang dipelajari itu berdasarkan ketentuan-ketentuan adat istiadat, tapi murni memang bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Maka ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Orang yang mempelajarinya mendapatkan posisi dan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal ini penting saya mengingatkan diri saya pertama dan seluruh yang hadir, bahwa majlis kita adalah majlis ibadah. Tema dari kajian kita sebagaimana sudah diumumkan yaitu bentengi dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tema ini sebenarnya bermula dari sebuah ayat Al-Quran dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijar 'alaiha malaikatun ghilabun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, bentengi dirimu sendiri dan keluargamu dari siksa api neraka yang di dalamnya terdapat para malaikat yang bertugas, di mana mereka adalah bersifat kasar dan keras. Para malaikat itu kasar dalam ucapannya, keras dalam sikap-sikapnya kepada para penghuni neraka, berbeda dengan penghuni al-jannah yang mendapatkan keindahan, kelembutan kata dan kenyamanan. Di mana para malaikat penghuni neraka ini tadi semuanya, mereka tidak pernah durhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan kepada mereka. Ayat ke-6 surat At-Tahrim, di dalamnya Allah memanggil kita semuanya dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kita termasuk di dalamnya insyaallah. Kita termasuk yang dipanggil dalam ayat ini. Dijelaskan oleh para ahli tafsir, terkhusus yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini adalah para pimpinan rumah tangga, para penanggung jawab rumah tangga, para ayah terkhusus, kemudian setelah itu para ibu. Karena Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah penanggung jawab dan masing-masing penanggung jawab akan dimintai laporan pertanggungjawabannya. Di antara mereka yang disebutkan adalah ar-rajulu ra'in fi ahli baiti wa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang ayah, seorang pria adalah penanggung jawab terhadap rumah tangganya, terhadap anak istrinya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wahia mas'ulun an ra'iyatiha. Seorang wanita, dia adalah penanggung jawab di rumah suaminya, terkait rumah tangganya, terkait amanat rumah tangga, terkait anak-anaknya. Dan dia, wanita tersebut, akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah dalam ayat ke-6 surat At-Tahrim ini memerintahkan kepada kita. Jadi majlis kita pada hari ini sebenarnya adalah perwujudan dari upaya kita menjalankan perintah Allah dalam ayat ke-6 surat At-Tahrim. Sudahkah kita melaksanakannya atau belum? Kalau sudah, apakah benar-benar sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya atau belum? Semua ini pertanyaan yang mesti dan harus dijawab. Tentu untuk menjawabnya tiada lain kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Semakin seorang berilmu tentang perintah-perintah Allah, berilmu tentang larangan-larangannya, semakin dia menyadari dan bisa menilai apakah dirinya telah menunaikan perintah pada ayat ke-6 surat At-Tahrim ini ataukah belum. Semakin seorang jauh dari bimbingan ilmu, semakin dia tidak merasa bahwa dirinya telah diberi tanggung jawab besar. Semakin dia tidak mengerti bahwa dia telah mengabaikan tugas yang Allah berikan kepadanya. Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin memberikan sebuah bab, meletakkan sebuah bab terkait dengan ayat ini. Beliau menyatakan bab wujub amrihi ahlahu wa auladahu al-mumayyizin wa saira man fi ra'iyatihi bi ta'atillah ta'ala wa nahyihim an al-mukhalafa wa ta'dibihim wa man'ihim min irtikab manhiin 'anhu. Demikian Al-Hafidz An-Nawawi Abu Zakaria rahimahullahu taala meletakkan bab ini dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Kitab ini berada di tengah-tengah umat. Kitab ini mudah untuk dibaca. Makna dari bab ini adalah bab yang menjelaskan tentang kewajiban seseorang untuk memerintahkan istri dan anak-anaknya yang telah mumayyiz. Mumayyiz itu biasanya umur 7 tahun ke atas. Dan seluruh pihak yang berada di bawah tanggung jawabnya memerintahkan mereka dengan berbagai ketaatan kepada Allah dan melarang mereka dari menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala serta kewajiban untuk memberikan pelajaran adab dan budi pekerti serta melarang mereka dari segala perbuatan dosa yang dilarang. Demikian bab ini diletakkan oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, sebelum kita membahas beberapa ayat dan dalil-dalil tentang permasalahan ini, sekali lagi penting ditekankan bahwa tidak mungkin seorang bisa melaksanakan perintah ini kecuali apabila dia belajar ilmu. Tidak mungkin seorang bisa melaksanakan tugas ini kalau dia tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti Sunnah. Boleh saja seorang pandai membaca Al-Quran, mentajwidkannya dan mentartilkannya, Namun ketika dia tidak mengerti makna kandungan dan hukum yang ada dalamnya, dia tidak mampu melaksanakan perintah ini. Disebutkan dari para ulama atau sebagian ulama salaf, dia mengatakan, kam min qari'in bil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang pandai membaca Al-Qur'an, rajin membacanya, ternyata Al-Qur'an sedang membicarakan dia. Topik ayat yang dia baca itu mengenai dirinya, tapi dia tidak sadar. Dia tidak sadar bahwa ayat tersebut sedang berbicara tentang dirinya. Dia tidak sadar bahwa ayat itu sedang menyebutkan murka dan marahnya Allah kepada seseorang yang berbuat sebuah kemaksiatan. Ternyata si qari'ul Qur'an, dia adalah yang melakukan perbuatan yang membuat murka Allah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca. Salah satu fungsi diturunkannya Al-Quran adalah dibaca, dan mengandung pahala yang sangat besar bagi orang yang rajin membaca Al-Quran, walaupun dia sulit membacanya. Tetapi fungsi utama dan terutama diturunkannya Al-Quran adalah sebagai syariat, untuk dibaca ayatnya dan dimengerti maksudnya, serta diamalkan kandungan-kandungan hukumnya. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu Nabi kita dalam hadis yang pertama tadi kita dengarkan bersama mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu Islam adalah fardu ain terhadap setiap pribadi muslim, termasuk muslimah, diwajibkan belajar. Fardu ain dijelaskan oleh para fuqaha, oleh para ahli fikih, maknanya adalah apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan maka dia berdosa. Itu makna fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu kifayah itu semisal sholat jenazah, itu fardu kifayah. Kalau sudah ada sejumlah umat yang melakukannya, maka tugas itu telah tertunaikan. Maka sekali lagi, dalam upaya mengamalkan ayat ini, tidak ada jalan kecuali belajar. Karenanya penting wasiat pertama yang mesti kita perintahkan kepada diri kita pertama, kemudian anak istri kita, adalah talabul ilmi, belajar ilmu agama, mempelajari mulai dari perkara keimanan, tauhid, akidah, fikih, ibadah, akhlak, tafsir, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib memerintahkan diri kita dan anak istri kita. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, mengerti tentang urusan agamanya. Pertanyaannya, sudahkah kita termasuk hamba yang menginginkan kebaikan untuk diri kita? Kalau jawabannya ya, berarti kita mesti belajar. Ilmu, ilmu Islam, ilmu Al-Quran dan tafsirnya, ilmu hadis dan kandungan hukum yang ada padanya, adalah ilmu yang hanya bisa diraih dengan belajar. Tidak mungkin ilmu ini diraih tanpa belajar. Karenanya dalam riwayat hadis yang terakhir kita dengarkan bersama, Rasulullah dalam riwayat lain mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan proses belajar. Ilmu enggak bisa diwariskan. Kalau kebetulan ayahnya seorang ulama, ketika wafat tiba-tiba ilmu itu turun dengan sendirinya. Ilmu tidak bisa dengan cara wangsit, bertapa, bersemedi di sebuah gua, di sebuah gunung, di pinggir sungai. Tidak. Kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu hanya bisa diraih, kata Nabi, dengan proses belajar. Karenanya para sahabat Nabi belajar kepada Rasul, duduk di hadapan Nabi mendengar untayan-untayan penjelasan Rasul tentang Islam, tentang tafsir, tentang hari kiamat, tentang jannah, tentang ibadah, tentang tauhid, tentang akidah, dan yang lainnya. Belajar mereka, duduk bersimpuh. Begitu juga para ulama di masa tabi'in. Tidak kemudian mereka berdiam diri, mereka belajar. Terlalu banyak kisah yang menyebutkan tentang kesungguhan mereka dalam belajar ilmu. Tidak pula ilmu bisa didapat dengan apa yang diistilahkan di sebagian pihak dengan ilmu laduni, yang mengatakan haddatsani qalbi an rabbi, telah diberitakan oleh hatiku sendiri yang langsung dari Allah. Yang langsung dari Allah itu para malaikat yang membawa wahyu dan menyampaikan wahyu kepada Nabi. Nabi saja, Nabi Muhammad, itu melalui perantara Jibril. Nabi tidak pernah mengatakan, ini Al-Quran muncul dari hatiku, langsung hubungannya dengan Allah. Nabi Muhammad belajar menerima wahyu ini dari Jibril alaihissalam. Sampai-sampai ketika di suatu hari, Nabi Muhammad saat Jibril membacakan ayat, karena rindunya Nabi, sangat rindu kepada ayat Al-Quran, Nabi mengikuti bacaan Jibril sebelum Jibril menuntaskannya. Karena semangat belajarnya, maka turunlah ayat Al-Quran. Wala ta'jal bil Quran. Jangan kau terburu-buru, wahai Muhammad, untuk membaca Al-Quran sebelum dituntaskan bacaannya. Nabi Muhammad, manusia tersayang pun, menerima ilmu ini yang itu adalah wahyu melalui Jibril, malaikat utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang sering kita mendengar dengan istilah ilmu laduni, itu gak ada wujudnya dalam Islam. Tapi ilmu ini atau apa yang disebut dengan ilmu laduni, itu sangat serupa dengan cara-cara berilmunya agama selain Islam. Dengan bertapa, merenung di kamar yang gelap, ya, atau di tempat-tempat tertentu, dengan posisi tertentu, menahan dari makan dan minum berhari-hari. Tidak pernah demikian para pendahulu umat ini yang soleh mencontohkan. Tapi itu adalah adopsi dari agama lain yang menyerap masuk dalam tubuh sebagian umat Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, berarti memang mesti belajar. Kita mesti mengingatkan diri kita dan keluarga kita. Sudahkah dalam keluarga kita menjadikan thalabul ilmi bagian dari kehidupan kita yang terpenting? Yang apabila kita mendengar hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan padanya dia berusaha menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita berharap datangnya kita dari rumah dengan berjalan kaki atau mengendarai kendaraan bagian daripada yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya ini. Allah akan mudahkan jalan dia menuju jannah, menuju surga. Allah bimbing dia untuk jangan keluar dari rel yang lurus dengan belajar ilmu. Tentu janji Allah yang seperti ini merupakan kebutuhan primer, atau sebaliknya, na'udzubillah, kebutuhan primer kita adalah kehidupan sejenak. Kebutuhan primer kita adalah untuk kepentingan hidup 50, 60, 70 tahun di dunia. Setelah itu selesai, capek, lelah kita dalam setiap harinya. Atau kebutuhan primer kita adalah sesuatu yang panjang, yaitu kehidupan setelah mati, kehidupan abadi, yang hanya ada satu dari dua pilihan. Kalau tidak jannah, semoga Allah jadikan kita sebagai penghuninya, atau an-nar, neraka, semoga Allah menjauhkan kita semua darinya. Kaum muslimin yang saya muliakan, maka ketika kita mendengar ayat Allah yang maknanya bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, tentu benteng yang dimaksud itu bukan kekokohan fisik kita. Apa artinya fisik kita yang kuat, sehat, terselamatkan dari penyakit untuk berhadapan dengan api neraka? Yang paling ringannya, kata Nabi kita, kata Rasul kita, ahwanu ahlin nari azaban yawmal qiyamah rajulun tuba ala akhmas qadamaihi annar yagli minha dimaghuh. Sesungguhnya orang yang paling ringan siksanya di hari kiamat nanti adalah seorang penghuni neraka yang diletakkan di bawah telapak kakinya api yang membara, bara api, dengannya mendidih otaknya. Otaknya mendidih hanya sekedar api yang diletakkan di bawah kakinya. Itu adalah siksa neraka yang paling ringan. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu membentengi diri kita, anak istri kita dari siksa api neraka bukan dengan kekuatan fisik, bukan dengan banyaknya pengikut, bukan dengan banyaknya dukungan, bukan dengan adanya kepandaian. Tidak pula membentengi itu maksudnya dengan membangun tembok-tembok besar beton yang kokoh. Berapa banyak negara-negara yang memiliki tingkat kemajuan teknologi jauh meninggalkan kita, telah dipersiapkan berbagai cara dan teknis untuk melindungi kampungnya atau negaranya dari kemungkinan bencana alam. Ternyata datang waktunya bencana alam datang di luar dugaan mereka, di luar hitungan matematis mereka. Sering ini terjadi. Itu baru malapetaka di dunia, belum malapetaka di akhirat. Berarti membentengi diri kita dan keluarga kita dari api neraka adalah dengan iman, takwa, amal soleh, akidah yang lurus, ibadah yang benar, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Ini makna membentengi diri kita dan keluarga kita. Tentu kita memulainya dengan talabul ilmi, dengan semangat belajar, belajar Al-Quran dan Sunnah. Kemudian para hadirin yang saya muliakan, tentu dosa adalah penyebab jatuhnya kita ke dalam an-nar. Oleh karena itu betapa pentingnya kita mengenal dosa-dosa, mulai yang terbesar hingga yang terkecil. Para ulama sudah menjelaskan dalam berbagai karya mereka, antara lain adalah Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Al-Imam Adz-Dzahabi seorang ulama bermadzhab Syafi'i, menulis sebuah kitab berjudul Al-Kabair. Beliau hidup kurang lebih 6 abad yang lalu. Rahimahullahu ta'ala, karyanya yang berjudul Al-Kabair artinya adalah dosa-dosa besar. Beliau hanya menyebutkan di dalam karyanya itu dosa-dosa yang tergolong sebagai Al-Kabair, yaitu dosa besar. Kapan kita belajar kitab ini? Kapan kita akan mengkajinya? Sebuah pertanyaan penting. Sementara kita, maaf-maaf saja, mungkin lebih dari 80% waktu kita tidak untuk ilmu agama. Tidak untuk ilmu agama. Ilmu agama hanya dia berikan sedikit saja dari waktu yang dia punya, yang Allah berikan kepadanya. Sedikit pula dari kepandaian yang Allah berikan kepadanya, dia serahkan untuk ilmu agama. Selebihnya kepandaian, kesehatan fisik, dan waktu luang kita gunakan untuk sesuatu selain agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dosa besar yang terbesar yang wajib kita semuanya menjauhkan diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita, adalah dosa kesyirikan. Dosa syirik maknanya adalah menjadikan tandingan bagi Allah dalam peribadatan. Bukan tidak beribadah sama sekali kepada Allah. Beribadah kepada Allah, tetapi di waktu yang sama dia menjadikan saingan dan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran dalam banyak ayatnya bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa terbesar. Contoh ibadah adalah doa. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat kita, kita memohon perlindungan, memohon rizki, memohon kesehatan, keselamatan. Tapi di satu waktu kita memohonnya kepada selain Allah. Misalkan kepada jin, kita minta perlindungan, atau kita meminta perlindungan dari roh-roh nenek moyang, roh-roh atau arwah orang-orang soleh, meminta keselamatan, meminta barokah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu contoh dosa kesyirikan. Karena doa adalah ibadah. Barang siapa yang menyerahkannya juga kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Tawakal adalah bagian daripada ibadah. Karenanya Allah menyatakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaknya kalian hanya kepada Allah bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Artinya, kalau dia bertawakal juga kepada selain Allah, maka keimanannya dipertanyakan. Contoh tawakal yang diserahkan kepada selain Allah, bertawakal kepada benda-benda. Mungkin itu dalam bentuk batu akik yang dia yakini memiliki kekuatan-kekuatan. Kalau dia pergi keluar dari rumahnya, dia pakai dengan keyakinan bahwa dengan dia memakainya, dia terlindungi dari orang-orang jahat. Atau dia menjadi berwibawa ketika memakai hal itu, orang menjadi segan kepadanya. Sehingga ketika suatu hari dia bepergian lupa membawa batu akiknya, dia merasa was-was, tidak percaya diri, dia lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula yang bertawakal dengan gelang, baik yang terbuat dari akar bahar atau terbuat dari besi kuning atau yang semisalnya. Dia merasa aman, tenteram kalau memakai itu. Kalau dia lupa atau hilang bendanya, hilang rasa percaya dirinya. Ini bagian daripada dosa kesyirikan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang-orang yang berbuat kesyirikan, dosa kesyirikan yang dilakukannya, kalau dia mati belum meminta ampun. Kalau dosa-dosa yang lainnya dia wafat belum meminta ampun, mungkin saja Allah mengampuninya, bisa saja Allah mengampuninya. Tapi dosa kesyirikan, yang pernah bertawakal kepada selain Allah, bertawakal kepada makhluk, menjadikannya sebagai tandingan dan saingan Allah, atau berdoa kepada makhluk dan wafat atau mati belum meminta ampun, Allah tidak akan mengampuninya, sebagaimana dalam ayat yang baru saja kita dengarkan dari surat An-Nisa. Kaum muslimin yang saya muliakan, dosa kesyirikan, Allah menyatakan tentangnya, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang beribadah, berdoa kepada selain Allah, bersama Allah, perhatikan ayat ini, wa may yad'u ma'allah, bukan wa may yad'u min dunillah. Barang siapa yang beribadah atau berdoa kepada selain Allah, bersama doa dan ibadah dia kepada Allah, sujud, ruku, tahajud, malam hari, sholat duha, berdoa, beristighatsah, beristi'adzah kepada Allah, tapi ada suatu waktu di hari Jumat, malam Jumat, tanggal sekian dan tanggal sekian, dia beribadah kepada selain Allah dengan menyerahkan sesajen untuk sebuah pohon di malam hari tertentu atau yang lainnya, maka dengan itu dia telah menjadikan saingan, tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dinamakan dosa syirik. Maka kata Allah dalam ayat yang lainnya, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah cegah dia, Allah larang dia untuk masuk ke dalam surganya, dan tempat dia adalah neraka, dan tidak ada penolong siapapun bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Kezaliman karena dia menjadikan bagi Allah tandingan. Kezaliman terbesar itu adalah kesyirikan. Kalau dia menzalimi seorang hamba, itu sudah dosa besar. Maka menzalimi Allah dengan bentuk berbuat kesyirikan, dosa yang terbesar. Penting bagi kita untuk melindungi diri kita, menyelamatkan diri kita dan anak istri kita dari dosa kesyirikan ini. Pertanyaannya, sudahkah kita mengontrol anak istri kita? Ataukah belum? Jangan-jangan pada anak kita atau istri kita ada benda-benda tertentu yang diyakininya memiliki kekuatan. Semalam sempat kita bahas beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, antara lain adalah hadis Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, annahu kana ma'a Rasulillah fi ba'd asfarihi, bahwa beliau Abu Bashir Al-Ansari pernah di suatu hari bersama Nabi dalam sebuah perjalanan rombongan. Setibanya di suatu tempat, mereka menginap di sana. Di waktu itu Rasulullah mengutus seorang utusan. Fa'arsala rasulan, maka Nabi mengutus seorang utusan untuk mengumumkan sebuah syariat, memberi peringatan kepada sahabatnya. Apa materi yang akan disampaikan oleh utusan tadi? Qala alla yadqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar aw qiladah illa qutihat, agar, kata Nabi, tidak ada sebuah kalung yang dikalungkan di leher unta baik yang terbuat dari al-watar. Watar itu adalah tali busur panah yang sudah usang. Dahulu masyarakat jahiliyah Quraisy di tempat Rasulullah dilahirkan itu punya sebuah kebiasaan adat istiadat bahwa tali busur panah yang sudah usang termasuk terompa kuda, ya, tapal kuda itu, ya, yang sudah tidak dipakai oleh mereka tidak dibuang, tetapi dimanfaatkan. Dimanfaatkan dengan keyakinan bahwa tali busur panah atau terompa kuda tadi apabila diletakkan atau dikalungkan pada seekor hewan, unta ataupun yang lainnya, akan melindungi hewan tersebut dari bahaya atau dari gangguan syaitan atau makhluk halus lainnya. Demikian keyakinan mereka. Tadi malam sempat diingatkan pula, dan ini penting untuk selalu diingat, ketika kita berbicara atau mendengar kisah tentang Quraisy, tentang kaum jahiliyah di masa Rasul, tidak sama kondisi mereka dengan kondisi, maaf-maaf saja, penyembah berhala yang beragama Hindu, Buddha, Konghucu dan yang lainnya. Karena orang-orang Quraisy yang di situ dilahirkan Nabi, dan Nabi juga dari kabilah Quraisy, mereka adalah anak keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Mereka itu lahir melihat Ka'bah. Dalam pengertian sejak kecilnya tidak jauh dari Ka'bah tempat mereka hidup. Mereka orang-orang Quraisy biasa berada di Masjidil Haram yang dibangun oleh Ibrahim bersama putranya Ismail. Mereka bukan seperti yang lahir melihat Candi Borobudur atau Prambanan, atau melihat vihara, pura dan yang semisalnya. Tapi mereka lahir melihat Ka'bah, awwalu baitin wudi'a linnas, rumah Allah pertama di muka bumi yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim bersama putranya Ismail. Lah, mereka itu bersama waktu berjalan, masa berganti masa, muncul adat istiadat dan ritual-ritual budaya. Antara lain adalah budaya mereka, apabila sebuah panah telah usang tali busurnya, tidak kemudian dibuang di tempat sampah, tetapi mereka simpan dan dikalungkan kepada leher unta mereka. Ada di antara mereka yang mengalungkannya di leher anak-anak kecil mereka, bayi-bayi mereka, dengan tujuan agar bayi mereka tidak diganggu oleh makhluk halus, tidak diganggu oleh setan dan yang lainnya. Subhanallah, Nabi mengumumkan agar tidak lagi tersisa kalung yang terbuat dari al-watar ataupun jenis yang lainnya yang dikalungkan di leher unta, kecuali harus dipatahkan atau dibuang. Kenapa soalnya? Karena pada perbuatan itu mengandung perbuatan penyekutuan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan bagi Allah tandingan dan saingan dalam peribadatan. Contoh lainnya, saya sebutkan beberapa contoh dengan tujuan kita bisa melihat apakah dalam kehidupan kita, di sekitar kita, ada yang semisal itu atau mirip dengannya. Contohnya, diriwayatkan pula oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dan Imam Ahmad dari sahabat Ruwaifi' radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Ruwaifi', "Ya Ruwaifi', la'alla Allah aw la'alla al-hayata tatulu bika. Fa akhbir an-nas anna man aqada lihyatahu aw taqallaba wataran aw istanja bi raji'i dabbatin aw adhmin fa inna Muhammadan bari'un minhu." Wahai Ruwaifi, mungkin saja umurmu akan panjang, maka kabarkan kepada manusia, yakni sepeninggal Rasul, kabarkan kepada mereka sebuah syariat, bahwa barang siapa yang mengikat jenggotnya, maksudnya diikat ya, dikepang begini dan diikat, ini juga adat istiadat kaum jahiliyah Quraisy dan suku-suku Arab yang ada di sekitar itu, dengan keyakinan bahwa ketika jenggot ini dikepang dua dan diikat, dia akan menang dalam pertempuran atau akan terhindar dari makhluk halus, gangguan setan dan yang lainnya. Adab dan ritual ini dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang masih suka melakukan hal ini dan juga masih suka mengalungkan kalung yang terbuat dari al-watar. Watar itu tali busur panah, ya karena memang adatnya mereka dahulu demikian. Mungkin di kampung kita beda lagi. Ada dalam bentuk terompa kuda. Biasanya kita melihat di kampung-kampung digantungkan di atas pintu. Ada juga di suatu hari saya berkunjung kepada seorang yang sudah tua renta sakit. Orang tua sering terkontaminasi dengan keyakinan-keyakinan adat kampungnya. Ternyata kita dapati di pintu dan jendelanya diikat dengan benang-benang. Ketika kita tanya, apa ini Pak? Ya ini sekedar untuk menghindarkan rumah ini dari sihir. Karena dengan diikatnya benang ini kita terlindungi dari sihir dan gangguan makhluk halus. Setelah kita nasihati bahwa perbuatan ini dilarang oleh Nabi kita, alhamdulillah dia mau sadar. Dan dengan itu insya Allah dia terselamatkan dari perbuatan dosa yang terbesar, yaitu dosa syirik. Masing-masing daerah di negeri kita dari ujung ke ujung, di pelosok Nusantara ini terdapat banyak adat istiadat. Maka penting untuk kita mengenali. Jangan sampai istri kita atau anak kita ternyata masih meyakini keyakinan-keyakinan seperti itu. Barang siapa yang melakukan ini, kata Nabi, sungguh Muhammad yang Rasul berlepas diri dari orang tersebut. Kalau Nabi yang berlepas diri, mau kemana kita? Nabi berlepas diri dari kita. Ya, kalau sekedar yang berlepas diri adalah guru kita atau teman kita, tapi ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, seorang penanggung jawab rumah tangga, seorang ayah, hendaknya dia memeriksa akidah anak istrinya, keyakinan-keyakinan yang ada pada anak istrinya, sebagai upaya menjalankan firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara," bentengi diri kamu sendiri dan keluargamu dari siksa api neraka. Contoh lain yang mungkin saja ada di tengah masyarakat kita atau bahkan ada di tengah keluarga kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, "Man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawma." Barang siapa yang datang kepada tukang ramal, tukang tebak. Arraf adalah sosok yang suka menebak benda-benda hilang. Di mana benda itu adanya, siapa pencurinya, di mana sekarang berada pencurinya. Itu diistilahkan dalam bahasa syariat arraf. Ada enggak di negeri kita? Banyak. Sebagian umat Islam kalau kehilangan benda, sepeda motor ataupun yang lainnya, bukannya lapor ke polisi, lapornya ke arraf. Datang ke sebuah desa, ya, di situ ada orang pintar, dia datang ke sana bersama istrinya, ya, tanya, "Oh, bapak atau pak ustadz atau pak guru, saya punya sepeda motor dicuri, kapan?" "Tadi pagi." "Oh ya, ini hari apa sekarang?" "Hari Jumat." "Rumahnya menghadap kemana? Ke timur apa ke barat?" "Ke timur." "Bapak lahirnya bulan apa?" "Bulan ini." "Tanggal berapa?" "Ibu lahirnya." Dicari, ditebak. "Oh, ini pencurinya pakai baju warna biru, lari ke arah utara kota ini." Dipercaya. Yakin dia. Sampai dia mengerahkan teman-temannya, "Ayo kita ke arah utara. Pencurinya berbaju biru." Berarti dia mempercayai dan meyakini ucapan dan berita gaib dari si dukun tadi. Apa kata Nabi? Barang siapa yang datang kepada arraf dan bertanya tentang sesuatu dan mengimaninya, meyakininya, maka tidak diterima darinya sholat selama 40 hari. Sholat fardunya, sholat sunnahnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Salat apa saja tidak diterima, walaupun dia ikhlas ketika salat, tidak riya, benar-benar di bawah bimbingan sunnah salatnya. Tapi akibat dia datang kepada seorang dukun bertanya dan yakin, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Tidakkah kita kasihan kepada anak istri kita? Mungkin saja dia melakukan istri kita atau anak kita dalam keadaan kita tidak tahu. Dia tidak minta izin kepada kita. Tidak minta izin kepada kepala rumah tangga. Maka dari itu, wajib kepada setiap kepala rumah tangga untuk mendidik anak istri. Pendidikan tauhid. Dan mengenal macam-macam perbuatan yang dapat mengganggu tauhidnya, yaitu perbuatan syirik. Belajar dan belajar. Bahkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah mengatakan, "Man ata arrafan au kahiran fasa'alahu an syai'in wa saddaqa bima qala faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Yang kedua ini ancamannya lebih berat, ancamannya lebih serius. Kata Nabi, barang siapa yang datang kepada seorang tukang ramal atau dukun kemudian bertanya tentang suatu perkara dan mempercayainya, maka sungguh dia telah kafir terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, terkait hadis-hadis tersebut, ulama kita telah meletakkan berbagai pembahasan dan bab demi bab. Apa yang tadi kita dengarkan bersama itu tidak keluar dari penjelasan para ulama kita. Silakan kitab apa yang Anda ingin jadikan sebagai rujukan. Jangan memakai rujukan kitab-kitab 1, 2, 3 abad terakhir ini. Pakai rujukan kitab-kitab terdahulu. Saya katakan demikian supaya lebih objektif menurut sebagian pihak. Silakan merujuk kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Sunan Baihaqi, karya-karya Al-Imam Ibn Abdul Bar, Al-Imam Ibn Qudamah, An-Nawawi, Al-Hafidh Ibn Hajar, dan yang lainnya. Silakan merujuk kepada mereka. Kenapa? Karena kalau yang dijadikan rujukan itu kitab-kitab tiga abad sesudahnya, ya, antum mungkin akan tertuduh dengan tuduhan Wahhabi. Tapi silakan merujuk kepada kitabnya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, para ulama-ulama terdahulu, ulama umat. Silakan mau pakai mazhab mana, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kaum muslimin yang saya muliakan, di zaman kita, berapa banyak ramalan-ramalan itu muncul di tengah umat ini. Sebagai contoh, ramalan bintang yang itu beredar di khususnya kaula muda. Barang siapa yang lahirnya di bulan ini atau bulan itu, maka bintangnya adalah ini atau itu. Barang siapa yang bintangnya ini, maka dia nasibnya akan begini, rezekinya akan begini, pekerjaannya akan begini, jodohnya akan begini. Semua itu tidak ada yang bisa tahu kecuali Allah. Rezeki seseorang, nasib seseorang, jodoh seseorang, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Nabi Muhammad sekalipun tidak mengetahuinya. Lalu ada orang yang percaya terhadap bintangnya, sampai kita mendapati anak-anak muda mengabadikan bintang dia dalam bentuk stiker-stiker atau semisal gantungan kunci. Kunci sepeda motornya bergambar Scorpio karena bintang dia Scorpio. Yang itu kunci lemarinya Taurus karena dia bintangnya adalah Taurus. Subhanallah, ini bukan bagian daripada Islam. Ini datangnya dari non-Islam yang menyusup masuk kepada anak-anak Islam. Tugas ayah, tugas ibu adalah melindungi mereka dari berbagai kemungkaran tadi. Dengan cara apa melindunginya? Dengan menanamkan semangat talabul ilmi, semangat belajar, belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, dosa kesyirikan itu di antara bahayanya adalah dia dapat menjadi sebab tertolaknya seluruh amalan kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ketika menceritakan tentang para nabinya dan para rasulnya, deretan nama rasul-rasul yang mulia disebutkan, kemudian di salah satu ayat mengakhiri kisah tersebut, Allah mengatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malu. Kalau seandainya mereka itu, para nabi, para rasul yang soleh, yang berdakwah, yang sabar dalam berdakwah dan beramal saleh berbuat kesyirikan, kata Allah, maka akan terputus dan pupus seluruh amalan yang mereka lakukan. Demikian pula dikatakan kepada Nabi kita dalam ayatnya, Allah mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu sebuah syariat, yaitu apabila engkau menyekutukan Allah, akan terputus seluruh amalanmu dan engkau di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Apalagi kita, kaum muslimin yang saya muliakan. Penting kita mengingatkan diri kita. Boleh kita sibuk dengan sesuatu, bahkan boleh kita sibuk dengan dakwah. Kita sibuk keluar untuk berdakwah ke sana kemari. Tapi jangan lupa diri Anda sendiri dan keluarga Anda. Sudahkah Anda periksa keluarga Anda selamat dari dosa-dosa besar? Kalau belum, itu menjadi tanggung jawab Anda. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah yang pertama, atau mungkin yang kedua setelah talabul ilmi. Hendaknya kita sebagai kepala rumah tangga membentengi keluarga dan anak-anak kita dari dosa kesyirikan. Inilah yang diwasiatkan oleh Luqman kepada putranya dalam deretan wasiat beliau. Yang pertama disebutkan oleh Allah adalah qauluhu wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, dia sedang menasehatinya, menasehati, membimbing, mengarahkan. Apa materinya? Materi pertama yang disampaikannya, kata beliau kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya dosa syirik adalah kezaliman yang terbesar, dosa yang terbesar. Kaum muslimin yang saya muliakan, demikian para nabi mewasiatkan kepada anaknya, wasiat-wasiat kepada mereka. Allah mengatakan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub dalam ayatnya, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim, begitu pula Nabi Yaqub, memberi wasiat kepada putra-putra mereka. Apa wasiatnya? Apakah wasiat, wahai putraku, tanah bapak yang di sana ada 2 hektar, yang di situ ada 1/2 hektar, rumah bapak yang di jalan protokol itu nilainya sekian dan sekian, tolong ya nanti dijaga, ya? Tidak demikian. Wasiat, wahai putraku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, Islam ini untuk kalian, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian sebagai muslim. Artinya jangan melakukan kekufuran atau kesyirikan yang dapat mengeluarkan kalian dari keislaman. Demikian para nabi punya keseriusan dalam membina keluarganya. Begitu juga doa Nabi Ibrahim, Allahumma ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan negeri ini yaitu Makkah sebagai negeri yang aman, dan jauhkan diriku serta anak keturunanku dari peribadatan kepada selain Allah. Kemudian tentunya seorang ayah penting untuk menanamkan kepada dirinya dan anak istrinya untuk mempelajari Islam dengan baik dan benar. Akhir-akhir ini sering kita mendengar seorang ayah atau ibu menangis ketika anaknya terlibat dalam jaringan teroris. Terkejut sang ayah atau sang ibu atau gurunya di sekolah, anak itu baik, anak itu rajin, anak itu pandai, kenapa tiba-tiba ikut dalam jaringan teroris? Di antara sebab utamanya adalah karena anak itu memang pandai dalam ilmu dunia. Dia bagus akhlaknya, punya kepedulian terhadap sesama, tetapi dia tidak berbekal ilmu agama. Sehingga ketika datang kaum teroris kepadanya, teroris Khawarij membawa syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir, dia jatuh dan larut dalam pemikiran mereka. Banyak orang mengira kaum teroris itu jatuh dalam terorisme karena kemiskinan. Tidak demikian. Berapa banyak anak orang kaya yang terlibat dalam terorisme. Tidak usah jauh-jauh, contoh yang paling gampang adalah Usama bin Laden. Seorang miliarder, bukan miliarder rupiah, miliarder dolar. Bukan miliarder rupiah, gak ada artinya sekarang miliarder rupiah. Miliarder dolar. Ternyata menjadi seorang teroris besar di muka bumi ini. Menjadi pembunuh besar di muka bumi ini. Bukan karena tergiur harta, justru dia yang mendanai terorisme di muka bumi ini. Dr. Ayman Al-Zawahiri, orang berada juga, orang kaya, dan masih banyak yang lainnya. Berarti ada sebuah sebab. Sebab itu tidak lain adalah ketika kaum teroris Khawarij datang menemui putranya tadi dengan ternyata membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang seruan dan ajakan himbauan berjihad, yang berisi tentang bahwa wajibnya memerangi orang-orang kafir, yang berisi ayat-ayat tentang bahwa orang yang berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan atau berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan, maka dia adalah orang kafir. Ayat Al-Quran yang dibawakan dan dibacakan oleh teroris, dia tidak membacakan ucapan-ucapan bujangga, tidak pula menukilkan ucapan filosof atau sastrawan, yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quran. Antara lain dalam surat Al-Maidah Allah menyatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang kafir. Sang teroris Khawarij menemui anak kita melalui WA, melalui webnya, melalui buletinnya, atau perbincangan langsung, ternyata yang dibaca adalah ayat Al-Quran. Ketika dibuka Al-Quran, surat Al-Maidah, ada ayat itu. Dia mencoba membuka buku terjemah, Quran terjemah versi Kementerian Agama, didapati ayat itu persis terjemahannya seperti yang dinukil oleh si teroris tadi. Tinggal apa lagi? Berarti semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, hukum demokrasi, hukum yang lainnya macam-macam, gampang saja kafir. Kalau kafir, maka dibacakan ayat-ayat berikutnya. Berarti Allah memerintahkan kita untuk memerangi orang-orang kafir. Gak cukup sampai di sana, dibacakan ayat-ayat yang Allah memuji para mujahidin, menyiapkan surga dan segala kenikmatannya bagi barang siapa yang berjuang di jalan agama Allah. Semua itu ayat-ayat Al-Quran yang tidak boleh kita dustakan. Tapi sebuah pertanyaan penting, bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu difahami, bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu diterapkan, diaplikasikan dan diamalkan. Bukan saatnya kajian ini membahas secara rinci syubhat-syubhat mereka, tapi sekedar mengingatkan bahwa pentingnya kita membentengi diri kita dan anak istri kita dari pemikiran bahaya teroris khawarij. Loh, apa istri kita bisa, Ustaz, berpaham teroris khawarij? Hampir sebulan yang lalu, selepas saya memberi kajian di Sulawesi, ada seorang di depan masjid, dia mengejar saya. Pak Ustaz, dengan membawa anak kecil. Dia katakan, Pak Ustaz, boleh saya bertanya? Silakan. Sambil berkaca-kaca matanya, dia mengatakan, istri saya mengkafirkan saya. Istri saya meminta cerai karena dia yakin saya telah kafir. Karena saya adalah pegawai negeri, PNS. Dan dia mendukung ISIS. Dia mendukung ISIS. Ketika saya sampaikan setelah proses nasihat demi nasihat untuk rujuk, dia tidak mau. Maka sang suami mengatakan, kalau begitu mari kita ke pengadilan. Istri menjawab, tidak, karena pengadilan itu tidak menggunakan hukum Allah, dan barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia adalah kafir. Subhanallah. Saya tanya, bagaimana jalan ceritanya istri bapak bisa seperti ini? Yaitulah, Pak Ustaz, melalui media-media sosial yang ada ini, dia sering browsing di internet, berbagai web yang ternyata dia banyak membaca situs-situs kaum teroris khawarij. Dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu untuk membantahnya, dan tidak ada pula upaya dari dia untuk bertanya. Tiba-tiba dia sudah menyimpulkan. Berarti bekal ilmu itu penting. Alhamdulillah, Pak Ustaz, anak saya sudah rajin baca Al-Quran. Anak saya bahkan hafizul Quran, ditahfiz Al-Quran. Sudah menghafal Quran 30 juz. Insya Allah anak saya aman dari kemungkaran-kemungkaran itu. Masya Allah. Mari kita dengarkan sebuah sejarah agar kita tahu tentang kadar diri kita dan anak-anak kita. Ingatkah kita peristiwa terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana kala itu beliau sedang keluar dari rumahnya menuju ke masjid untuk menunaikan salat subuh. Tiba-tiba muncul seorang pria dengan pedang terhunus menebas Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan tidak berjalan waktu lama beliau meninggal dunia dengan sebab tebasan pedang tadi yang dilakukan oleh salah satu tokoh teroris khawarij. Siapa teroris khawarij itu yang membunuh Khalifah Ali? Dia tidak lain bernama Abdurrahman bin Muljim. Siapa dia? Dia adalah seorang qari Al-Quran, ahli membaca Al-Quran, hafal 30 juz. Membaca 30 juz kayak dia membaca Al-Fatihah. Gak pakai berat-berat menghafalnya. Tidak cukup sampai di sana. Abdurrahman bin Muljim adalah orang kepercayaan Umar ibn Khattab untuk mengajar Al-Quran di negeri Mesir. Diutus dari Madinah ke negeri Mesir untuk mengajarkan Al-Quran. Kurang apa? Dan dia pandai berbahasa Arab, lawang orang Arab. Enggak, Ustaz, alhamdulillah anak saya di pondok pesantren sudah belajar bahasa Arab sehingga dia mengerti Al-Quran. Sabar. Mari kita ikuti kisah ini. Abdurrahman bin Muljim enggak perlu belajar nahwu, enggak perlu belajar ilmu percakapan bahasa Arab. Subhanallah, dia berjumpa dengan tokoh teroris Khawarij pasca terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. yang dimotori oleh Abdullah bin Sabah, bibit pertama berdirinya kelompok Syiah. Berkenalan, berbincang, terkenai syubhat. Salah satu syubhat kaum teroris Khawarij adalah ayat yang tadi kita dengarkan bersama dalam surat Al-Ma'idah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Maka dari itu, di saat kaum Khawarij, teroris Khawarij, pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib keluar dalam kekuatan bersenjata memberontak kepada pemerintah Khalifah Ali bin Abi Thalib, ayat yang dibaca oleh mereka ya, adalah وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Khalifah Ali mendengar untayan ayat yang dibaca oleh kaum teroris itu, menjawab, kalimatu haqqin urida biha batil. Itu adalah ucapan yang benar, substansinya benar, tetapi mereka menginginkan kebatilan di balik itu. Kenapa? Ini yang penting. Kita penting menanamkan kepada diri kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam bahwa Al-Quran turun bukan 100 tahun yang lalu. Al-Quran dengan 30 juz dan 6.000 lebih ayat-ayatnya itu tidak turun kepada kita sebagai generasi pertama yang menerima Al-Quran. Tetapi generasi pertama yang menerima Al-Quran adalah generasi yang hidup di sana dan bersama mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabatnya. Para sahabat belajar Islam dari Nabi, belajar Al-Quran dan hukum-hukumnya langsung dari Nabi, bukan dari ustaz, bukan dari guru, bukan dari kiai, bukan dari ulama, langsung dari Nabi. Sehingga mereka, para sahabat Nabi, di samping memang mereka menguasai bahasa Al-Quran, mereka belajar tentang kandungan-kandungan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak dilakukan oleh kaum teroris Khawarij. Maka di saat itu Ibnu Abbas, putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh pemerintah Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi markas kelompok teroris tersebut, datang kepada mereka berdialog. Di antara dalil Al-Quran yang dipetik oleh teroris Khawarij adalah ayat tadi. Maka Ibnu Abbas mengatakan kepada mereka, mari kita perhatikan bagaimana Ibnu Abbas menjelaskan. Kata Ibnu Abbas, "Laisal kufru alladhi tadhhabuna ilayh, walakinnahu kufrun duna kufrin." Bukan makna kekafiran pada ayat itu seperti makna kafir yang kalian yakini dan kalian sampaikan itu. Tidak. Artinya seorang yang berhukum dengan hukum selain dari hukum yang Allah turunkan serta merta menjadi kafir, keluar dari Islam, wajib dibunuh, kalau mati tidak boleh dimakamkan di pemakaman muslimin dan seterusnya dari hukum-hukum terkait. Tidak demikian kata Ibnu Abbas. Tetapi yang dimaksud dengan faulaika humul kafirun ay kufrun duna kufrin, yaitu kafir yang tingkatannya masih di bawah kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari bingkai Islam. Masih dalam bingkai Islam. Artinya, kalau berjumpa kita ucapkan salam, kalau mati disolatkan jenazahnya, dikuburkan di pemakaman muslimin, anak-anaknya bisa menerima waris, dan seterusnya. Dari peristiwa ini ada sebuah prinsip penting yang bisa kita petik, yaitu bahwa Al-Quran dan ayat-ayatnya, hadis Nabi adalah harus difahami, diamalkan sesuai dengan penjelasan Rasul yang difahami oleh sahabat Nabi dan diamalkan oleh mereka. Ini penting. Oleh karena itu, ketika kita menyatakan kita memang semua berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi ada pertanyaan berikutnya, Al-Quran dan Sunnah difahami dengan cara apa? Dengan cara apa? Kalau tidak, berbahaya. Kita lihat contohnya, kaum Ahmadiyah meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Ternyata dalam membenarkan dan menjustifikasi akidah mereka, mereka mencomot ayat Al-Quran, yaitu makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu ayah dari salah seorang pria di antara kalian, tetapi dia Muhammad adalah seorang rasul, utusan Allah, dan nabi penghabisan, penutup para nabi. Kata Ahmadiyah, khataman nabiyyin artinya khatam itu cincin yang indah. Nabi Muhammad bukan nabi terakhir, tetapi nabi terindah dan terbaik. Kita bertanya, memang secara bahasa kalimat khatam berarti cincin perhiasan. Tapi siapa dari kalangan sahabat Nabi yang menafsirkan seperti tafsiranmu? Siapa dari kalangan Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, yang menafsirkan dengan cara penafsiran seperti kalian? Dan siapa dari murid-murid sahabat, dari kalangan tabi'in, para ulama-ulama tabi'in, yang menafsirkan seperti penafsiran kalian? Ini pentingnya kita dalam menafsirkan dan memahami Al-Quran, dan begitu juga sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, dengan cara penafsiran, penerapan, aplikasi Rasulullah dan para sahabatnya. Abdurrahman bin Muljim, pembunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, seorang qari Al-Quran yang juga mengerti dan pandai berbahasa Arab, namun jatuh dalam jurang pemahaman teroris Khawarij dan siap membunuh seorang khalifah yang saleh dengan keyakinan dia telah kafir akibat pergaulan dengan kaum teroris Khawarij, tidak memiliki bekal ilmu dan tidak mau bertanya. Mestinya bertanya dulu kepada sahabat Nabi masih hidup. Kalau dia mendengar syubhat bahwa ayat ini menyatakan orang tidak berhukum dengan hukum Allah menjadi kafir, dan bahwasanya pemerintahan yang ada ini sekarang adalah kafir, jumpai sahabat yang masih hidup pada kala itu. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan yang lainnya dari sahabat Nabi, tanya. Dengan penuh tawadhu, dengan penuh rendah hati, bertanya kepada beliau-beliau. Kaum muslimin yang saya muliakan, maka di saat ini penting kita membekali diri kita dan anak-anak kita. Belum lagi berbagai keyakinan-keyakinan yang beredar di tengah-tengah umat sekarang ini. Ambil contoh keyakinan bahwasanya Islam mengajarkan toleransi beragama sampai tingkatan kita boleh menghadiri acara-acara keagamaan mereka. Ini beredar. Saya tidak ingin menyebutkan syubhat yang mengatakan bahwa semua agama sama, itu mungkin terlalu mungkar. Semua orang insya Allah memahami bahwa itu adalah keyakinan yang sangat-sangat mungkar dan menyeret pelakunya kepada kekafiran. Tapi syubhat toleransi beragama. Sampai ada sebagian umat Islam, kalau diundang teman sekantor acara Natal, dia hadir. Atau dia ikut memberikan parcel dan hadiah Natal kepada teman sekolahnya. Atau memberikannya untuk atasannya. Kebetulan atasannya Kristen. Ketika ditanya, kenapa Bapak lakukan ini? Ya, Islam itu kan mengajarkan toleransi beragama. Ini berbahaya. Islam tidak pernah mengajarkan toleransi beragama. Islam hanya mengajarkan toleransi antar umat beragama. Kalau beragama tidak pernah diajarkan dalam Islam. Islam mengenal lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Natal agama kami. Hari Raya Idul Fitri adalah agama saya. Begitu Islam. Islam mengajarkan berbuat baik walaupun kepada non-muslim atau orang-orang kafir. Ada tetangga kita yang kafir, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, sakit. Boleh kita datang ke sana menjenguk. Boleh kita memberikannya obat atau mengantarkannya ke dokter. Silakan. Tapi untuk acara ibadah mereka, keagamaan mereka, Islam tidak pernah mentolerir hal itu. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami adalah amalan-amalan agama kami, dan bagi kalian urusan amalan agama kalian. Itu Islam. Sekarang ini salah kaprah. Bahkan yang sangat menyedihkan, ada tokoh-tokoh sebagian, ya, tokoh agama yang sekarang ini pada malam Natal atau acara Natal berceramah di gereja-gereja. Sebagian umat meyakini itu bagian daripada Islam. Berceramah di gereja-gereja dalam acara keagamaannya. Ini kemungkaran besar. Bahkan sebagian tokoh Islam Nusantara mengatakan bahwa dirinya hadir dalam acara misa di gereja. Dan saya pernah hadir pula, kata dia, acara ibadah Yahudi di sinagog Yahudi di Amerika Serikat. Kemudian dia menceritakan betapa ibadah mereka, acara doa misa di gereja itu indah, syahdu, penuh kekhusyuan. Subhanallah. Sekarang ini syubhat-syubhat seperti ini beredar melalui berbagai media. Anak-anak kita, istri-istri kita bisa menjadi mangsa karena media sosial sekarang terbuka. Semua orang bisa membacanya, dan di situ ada syubhat-syubhat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi dirimu sendiri dan keluargamu dari siksa api neraka. Jangan dibiarkan anak kita, istri kita berhubungan dengan dunia yang aneh. Sekarang ini kalau anak kita melihat berkawan dengan seorang pengguna narkoba, teman sekolahnya, kita tahu anaknya Pak Fulan, ya, itu adalah pemakai narkoba. Kita menasehatin anak kita, wahai anakku, jangan kamu berkawan dengannya. Jauhi dia, itu membahayakan kamu. Ya, memang narkoba berbahaya untuk fisik seseorang, untuk otak seseorang, jaringan saraf tubuhnya. Tapi apakah Anda sebagai orang tua lupa bahwa ternyata kerancuan berpikir dalam beragama itu adalah merusak kalbu, merusak hati, merusak iman. Yang kalau salah seorang itu pecandu narkoba, dia akan hancur fisiknya dan mati. Kalau dia masih muslim, mungkin saja di akhirat nanti, mungkin Allah ampuni atau terpaksa disiksa dahulu di api neraka sesuai dengan dosanya, kemudian setelah itu Allah masukkan dia ke dalam surganya kalau dia masih dalam bingkai la ilaha illallah. Mungkin karena dosa narkobanya dia disiksa di api neraka 1000 tahun mungkin. Ya. Yang kita di dunia ini 1 detik tidak tahan dengan api rokok, ya. Bara api menyentuh tangan kita, langsung tangan kita terluka dan kita ambilkan obat untuk mengobatinya. Hanya 1 detik. Mungkin saja dengan dosa narkoba yang dilakukan anaknya itu tadi, yang dia mati tidak bertaubat, disiksa oleh Allah 1000 tahun, dilemparkan dari tempat yang tinggi, diberi minum air yang mendidih dan seterusnya. Kita enggak tahu bentuk azab yang akan diterimanya, tapi mungkin saja setelah Allah ampuni dia tanpa disiksa, atau disiksa kemudian dalam waktu tertentu Allah cuci dia di sungai kehidupan, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surganya. Tapi kalau yang dirusak adalah imannya, sehingga dia berkeyakinan dengan keyakinan-keyakinan liberal, keyakinan-keyakinan yang memporak-porandakan fondasi akidahnya, dan mati di atas itu, di atas kesyirikan dan kekufuran, maka tidak akan Allah ampuni selama-lamanya dan dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kaum muslimin yang saya muliakan, tugas seorang ayah memperhatikan hal itu. Sekarang ini dibimbing anak-anak kita, wahai anakku, boleh ayah lihat bersamamu apa yang ada dalam tablet, dalam Androidmu. Percaya, ayah tidak ingin kamu terhina. Ayah sayang kamu. Boleh ayah lihat? Dahului dengan ucapan-ucapan yang baik, yang membuat anak ini percaya kepada ayahnya bahwa sang ayah atau ibu percaya, menyayangi dan mengasihinya. Penting dilihat, ditemani saat anak itu membrowsing. Waduh, berat Pak Ustaz, saya harus di kantor. Nah, itulah masalahnya. Berat Pak Ustaz, saya sering ada pertemuan-pertemuan perusahaan saya. Ah, itu yang jadi masalah. Anak kita nomor 7. Pekerjaan itu nomor 1. Istri kita nomor 8. Pertemuan kantor itu favorit nomor 1. Ya Ustaz, kan saya bekerja untuk kehidupan dia. Iya, terima kasih. Semoga diterima oleh Allah niat Bapak. Tapi Bapak tidak ingin bekerja untuk kehidupan anak dan istri Bapak sampai ke akhirat nanti. Kaum muslimin yang saya muliakan, syubhat-syubhat itu beredar. Sekarang ini mungkin di media massa lagi dipertentangkan masalah LGBT. Iya, LGBT. Kalimat yang menjijikkan dan memalukan. Lebih memalukan yang memperjuangkan untuk disahkan undang-undang membela LGBT ini mengatasnamakan Islam, tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh agama, yang didanai sekarang ini oleh dunia luar, oleh barat, beratus-ratus miliar untuk menggulkan undang-undang yang melindungi perkawinan sesama jenis, yang menjijikkan. Kaum muslimin yang saya muliakan, kalau yang menyuarakan itu di dunia barat adalah orang-orang kotor, preman-preman, di negeri kita ini yang menyuarakan sebagiannya adalah lulusan-lulusan pondok pesantren. Sangat memalukan dan memilukan. Bahkan mereka akan menuntut pemerintah kita untuk mengesahkan undang-undang perkawinan sesama jenis dan menghapuskan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Diganti dengan yang baru. Dengan alasan menghargai hak manusia, hak asasi manusia. Tidak demikian Islam mengajarkan. Kaum muslimin penting untuk dilindungi. Jangan sampai ternyata di luar dugaan dan sangkaan kita, anak kita termakan oleh syubhat-syubhat tersebut. Karena mereka tidak terbimbing di rumah. Tidak terbimbing dengan bimbingan Islam. Belum lagi bentuk-bentuk kemungkaran yang lainnya yang memporak-porandakan pondasi iman. Sekarang ini beredar pula kampanye dan seruan-seruan yang melegalitas keberadaan agama Syiah. Baru saja didatangkan tokoh dari Mesir, ya, dihadiri oleh ormas-ormas Islam, ya. Kesimpulan utamanya adalah Sunni dan Syiah itu bersaudara. Masya Allah. Kalau seandainya saya bertanya kepada si mufti Mesir tadi, wahai mufti, kalau saya mengatakan kepada Anda dan saya umumkan di media massa bahwa istri bapak adalah, maaf-maaf saja, pezina atau pelacur. Saya ulangi, Pak. Saya mengatakan di hadapan bapak dan di media massa bahwa istrinya Pak Mufti ini adalah pelacur. Atau saya masih saudara bapak? Mungkin dia akan marah. Kalau punya kemampuan tenaga, dia akan ambil parang untuk menebas saya karena istrinya dituduh pelacur. Kalau dia tidak mampu melakukan itu, dia akan memeja hijaukan tuduhan ini, dan ini adalah pencemaran nama baik yang terkenai pasal ini dan pasal itu, delik hukum. Terbukti kemarin ketika ada satu pihak yang melecehkan Mufti Al-Azhar di Facebooknya, marah mereka dan akan memeja hijaukan. Subhanallah. Maaf Pak Mufti, saya dan teman-teman ini tersinggung ketika ibu kaum mukminin, Ibunda Aisyah, istrinya Rasul, bukan istrinya saya dan istrinya bapak, istrinya Rasul dinyatakan sebagai wanita pezina dan pelacur. Mana yang lebih berhak untuk dimeja hijaukan? Tuduhan kepada istri Nabi dengan tuduhan keji dan kotor yang dilakukan oleh orang-orang Syiah dibandingkan sekedar tuduhan kepada istri kita. Pantas kalau dia mau marah ketika istrinya dikatakan sebagai pelacur. Marah, silakan, hak dia. Mau di meja hijaukan, silakan, itu ditampung dalam hukum. Tapi yang adil, ketika Pak Muftinya dicela, para panitia penyelenggara acara tersebut di Jakarta, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, itu marah dan mau memeja hijaukan si penghinanya di Facebook. Kalau Syiah, berabad-abad telah menuduh istri Rasul Aisyah, putri Abu Bakar As-Siddiq, sebagai wanita pelacur. Dan dinyatakan oleh Syiah bahwa sekarang Siti Aisyah berada di neraka, sedang menyiksa dirinya di neraka. Subhanallah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ini keadaan. Kemudian dikatakan Sunni dengan Syiah bersaudara. Kalau yang dituduh istri atau putrinya sendiri, lupa saudara. Berbuat adillah. Iqdilu. Berbuat adillah. Di dalam bersikap, di dalam menilai. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang saya muliakan. Maka sebagai ayah, wajib membentengi anak istrinya dari hal ini. Wajib, fardu ain. Fardu ain bagi setiap pimpinan rumah tangga. Demikian kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan atau sesi yang akan datang sebagaimana diumumkan oleh panitia. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan silakan dikumpulkan sejak sekarang untuk kemungkinan bisa dijawab dalam kajian yang akan datang.